warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، pembahasan kita masih kembali pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati, penyakit syirik, penyakit bid'ah, karena banyak orang yang tidak tahu. Sedangkan penyakit fisik, ya ginjal atau yang lainnya, banyak orang berobat dan banyak rumah sakit yang penuh dengan orang sakit fisik. Tetapi penyakit jiwa ini perlu kita fahami agar kita sembuh dengan penyakit ini. Dan penyakit jiwa ini bahayanya besar, bisa masuk neraka. Tapi belum tentu penyakit fisik orang itu masuk neraka. Inilah perlu kita fahami, dan banyak orang tidak tahu penyakit jiwa ini. Di antara penyakit jiwa yaitu penyakit jiwanya orang Nasrani. Kembali di sini nomor 68, kalau kitab aslinya nomor 186, penyakitnya orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya nabi, Nabi Isa, tetapi nabinya dijadikan Tuhan. Nah, inilah kelompok-kelompok yang harus kita jauhi, yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Waladdallin, ya Allah jauhkan kami ini dari orang tersesat seperti orang Nasrani. Baik, kita baca. Syirkun Nasara, syiriknya orang Nasrani. Alladzina ja'alullaha salasa, ja'alallaha salisa salasatin. Syiriknya orang Nasrani yaitu mereka menjadikan Allah Trinitas, tiga dijadikan satu. Nah, inilah yang kita faham. Padahal mereka punya nabi, tapi nabinya dijadikan Tuhan, anak Allah katanya, Isa ibnullah. Nah, ini yang kita faham. Orang Muslim juga begitu, menyekutukan, menyembah batu, minta-minta ke kuburan yang dikeramatkan. Demikian juga orang Yahudi menyekutukan Uzair, itu seorang nabi dikatakan Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah. Allah berfirman lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau punya anak berarti punya orang tua, punya istri, punya yang lainnya. Inilah kejahatan orang Yahudi. Makanya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Padahal orang Yahudi ini punya nabi, Nabi Musa. Nah, orang Nasrani juga punya nabi, Nabi Isa. Orang Islam punya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih berbuat syirik. Ini yang harus kita faham. Baik, kita baca. An-nau'usani, penjelasan yang nomor dua, syirkun man ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Termasuk syirik orang yang menjadikan bersama Allah ini Tuhan yang lain. Jadi orang Nasrani itu meyakini adanya Allah, tapi enggak puas kalau Allah saja. Dijadikannya Isa ibnullah, anaknya Allah. Ada juga Tuhan Ruhul Kudus. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Dan satu ini berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Apa Allah yang berbuat terwujud. Ya, jadi syirik itu menjadi dia beriman pada Allah tapi masih meyakini selain Allah itu punya kekuasaan, bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Nah, inilah syirik yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, memelihara api. Ya, orang pakai cincin tidak mengapa, dia pakai cincin, tapi diyakini batu ini bisa menolak bala, mendatangkan manfaat, disamakan batu dengan Allah, jatuh syirik besar. Nah, walam yu'attil asma'ahu, orang Nasrani ini tidaklah meniadakan nama Allah, tetap nama Allah. Allah punya nama. Wa sifatihi, dan Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dzul Jalali wal Ikram, As-Samad, Al-Ahad, Al-Waqitu. Nama-nama ini tidak diingkari oleh orang Nasrani. Tapi mereka itu menjadikan adanya selain Allah Ta'ala punya kekuasaan seperti Allah. Dan ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali orang itu minta ampun dengan dasar ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi, Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Orang mencuri umpamanya, ya dia dalam keadaan terpaksa, atau na'udzubillah min dzalik, orang itu berbuat zina mengakui dosanya, dia bertobat diterima. Tapi orang syirik mana mungkin dia mau bertobat? Ya, inilah perlunya kita memahami kesyirikan. Selanjutnya, wa rububiyyatihi, orang Nasrani itu mengaku adanya Allah pencipta. Ya, Allah itu pelindung, Allah yang menciptakan dirinya, tapi menjadikan Tuhan yang lain menandingi Allah. Dijadikan Isa ibnullah. Gimana Isa ibnullah? Kan mungkinkah salah seorang dia punya, yaitu dia sebagai penguasa lalu akan membunuh anaknya, meridu anaknya mati? Tidak mungkin. Bagaimana Isa dikatakan ibnullah? Berarti punya anak, anaknya meninggal dunia. Berarti Tuhannya Allah menurut dia tidak bisa menolak kematian anaknya. Ini sudah tidak masuk akal. Makanya mereka bingung. Trinitas, tiga dijadikan satu dia. Baik, kasirkin nasara, seperti sirinya orang Nasrani, alladzina ja'aluhu, yang mereka menjadikan Allah Ta'ala itu salisa salasatin, trinitas tiga, tiga dijadikan satu, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Faja'alul Masiha ilahan, maka mereka orang Nasrani menjadikan Al-Masih Isa itu ilahan. Ilahan kok meninggal dunia? Tidak masuk akal. Ya, meninggal itu. Ya, meninggal dunia Al-Masih itu. Wa ummahu, dan menjadikan ibunya sebagai ilah. Nah ini, menjadikan Isa al-Masih sebagai ilah, ibnullah dikatakan anaknya Allah, wa ummahu ilah, dan ibunya Isa dikatakan ilah Tuhan, Tuhan perempuan. Nah inilah kesalahan, karena namanya ilah berkuasa atas segala, tidak mungkin mati dan tidak mungkin sakit. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Siapa itu? Allah. Hidup yang tidak mati yang satu itu Allah. Ada yang lain, ada yang lain mati karena Allah menghendaki mati. Ya, kalau Allah sudah menghendaki kita meninggal dunia, wajib mati kita. Tidak mungkin menolak pada Allah. Sekarang Allah menjadikan malam, tidak ada manusia punya kekuatan apapun merubah malam ini menjadi pagi, tidak bisa. Itu namanya ahad, keesaan Allah. Nah, wa min hadza syirkul majis, majusi. Termasuk ini pula syiriknya majusi tadi, syiriknya orang Nasrani. Ya, ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Mereka tidak punya dalil. Ya, hanya perasaan saja. Yang ada lagi yaitu syiriknya orang majusi, penyembah api. Al-qailina yang berkata bi isnati khawatisil khairi, menyandarkan terjadinya hujan, terjadinya tanaman tumbuh-tumbuh, terjadinya orang itu punya anak, itu dinisbahkan kepada ilan nur. Tuhan nur, Tuhan cahaya. Jadi orang maksudnya punya dua Tuhan. Tuhan nur, Tuhan dolamah. Ya. Jadi nur ini menjadikan, nur ini menjadikan itu. Padahal dia kalau mau berpikir, nur ini siapa yang membuat? Sesuatu yang ada pasti ada yang membuat, kecuali Allah. Ya. Nah, kecuali Allah, karena Allah pencipta segala sesuatu dan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada. Nah, jadi keberadaan Allah Taala qaiman bidzati al-hayyu al-qayyum, hidup yang dengan dirinya sendiri, tidak ada bantuan. Kalau hidup kita ada yang menciptakan, itu Allah. Nah, inilah yaitu orang Nasrani menjadikan Tuhan tiga, Ruhul Kudus Tuhan, yaitu anak, siapa lagi tadi? Tuhan Bapa. Bahkan ibunya dijadikan Tuhan. Orang Majusi menjadikan dua, ada Tuhan nur cahaya. Ya. Ada Tuhan dzalamah, kegelapan. Wa khawatis syarrin, kejadian yang bencana itu apa? Tuhan yang berbuat zalim, Tuhan gelap katanya. Ilang dzalamati. Tapi kalau terang itu berarti nur. Nah, itu orang Majusi punya dua Tuhan. Tuhannya makhluk, dua-duanya cahaya dan gelap. Jadi cahaya ini kalau terang, tidak ada musibah, itu Tuhan penyelamat. Ya. Kalau rezeki datang, itu namanya Tuhan nur itu. Ya, kalau ada kegembiraan, kemenangan, oh ini Tuhan cahaya, maaf, api ini yang menyelamatkan kita. Tapi kalau ada bencana, musibah, yaitu yang lainnya, dinisbahkan kepada Tuhan dzalamah, gelap. Ini orang Majusi. Ya, nanti akan dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Wa min hadza syirkul qadariyah, yang nomor tiga ini, syiriknya qadariyah. Kelompok qadariyah itu punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat. Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba. Yang diciptakan itu manusianya, tapi perbuatan hamba ini manusia yang menciptakan sendiri. Jadi kalau begitu, kalau kita analisa dengan pikiran sehat, berarti manusia lebih pintar daripada Allah. Karena Allah yang bisa menciptakan manusianya, sedangkan manusia bisa menciptakan perbuatannya. Ini kelompok qadariyah yang dikafirkan oleh semua para ulama sunnah. Jadi keuntungan yang lain itu tidak ada hubungan dengan Allah. Itu hubungan dengan kemampuan sendiri. Dan inilah yang menyebar seluruh dunia. Kelompok qadariyah, banyak orang tidak tahu kalau beruntung ini karena jasa saya, karena kemampuan saya. Ini berhasil menang karena kemampuan pimpinan kita. Ini kelompok qadariyah. Jadi mereka tidak menyentuh sama sekali ini kekuasaan dari Allah. Makanya kalau ada rapat-rapat tidak pernah menyinggung Allah, itu kelompok qadariyah. Dikafirkan oleh para ulama sunnah karena menisbahkan wujudnya sesuatu, keuntungan sesuatu, bukan karena Allah tapi karena rekayasa manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan termasuk pula banyak pendidikan-pendidikan agama yang masih lecet dengan kelompok qadariyah. Bahwa nasib seorang itu tergantung dirinya. Ya. Bukan tergantung Allah yang menciptakan. Padahal Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Bantahan kita terhadap kelompok qadariyah sebenarnya gampang. Kamu sakit itu siapa yang menciptakan? Padahal tidak ada manusia ingin sakit. Tidak ada manusia ingin celaka. Tidak ada manusia yang ingin rugi. Tanya, tidak bisa menjawab mereka. Bagaimana dikatakan Allah tidak berbuat? Kalau Allah menciptakan yang baik, ini alasan qadariyah. Kalau Allah menciptakan orang itu masuk ke neraka, berarti Allah zalim. Padahal orang masuk neraka itu ada sebab karena dosa. Orang masuk surga ada sebab juga karena beramal soleh. Inilah pemahaman mereka mendahulukan otaknya yang tersesat. Nah, kita harus hati-hati kan masih banyak orang-orang berpendapat seperti kelompok Qadari. Pokoknya nasib kita ini tergantung diri kita. Itu kelompok Qadariyah. Beruntung dan tidak itu tergantung usaha kita. Itu kelompok Qadariyah. Jadi enggak ada sentuhan kan mengucapkan alhamdulillah kita sembuh, enggak ada. Ya terapat-terapat si jomplek penolong dan enggak pernah disebut Allah. Ya. Padahal ini kekufuran. Orang menganggap dirinya beruntung kan usahanya sendiri itu kufur. Kenapa dia mati? Padahal manusia tidak ada yang ingin mati. Kenapa dia sakit? Padahal manusia tidak ada yang ingin sakit. Nah, kalau tidak sadar berarti orang mati ada yang menciptakannya. Bahwa si fulan mati yaitu Allah. Orang dihidup ada yang menghidupkannya. Makanya seperti kelompok komunis juga begitu, Karl Marx. Bahwa wujud itu wujud dengan sendirinya. Tidak ada pencipta. Padahal kalau anak kecil kita lihat ini dari mana. Jika sejajan dari mana jajan ini. Tanya anak kecil, fiturnya ada. Tidak mungkin ini wujud, kecuali ada yang membuat. Ini perlu penting bagaimana langit dan bumi. Bagaimana kita satu sama lain suaranya beda, wataknya berbeda, rupanya beda, ilmunya beda. Tidak mungkin akan wujud dengan sendirinya. Ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Baik, kita lanjutkan. Wa min hadza syirkul Qadariyah, dan termasuk pula kesesatan kesyirikan syiriknya Qadariyah al-qailina, yang berkata bi annal hayawan, bahwasanya benda yang hidup, hayawan itu maknanya hayyun. Hewan juga hayawan. Kita ini hayawan, maknanya makhluk yang hidup. Tapi bukan hayawan yang tidak bisa bicara. Jadi hayyun jamaknya hayawan. Dan hewan hayawan itu bahasa Arab itu. Hewan itu asalnya yang hayawan. Jadi kelompok Qadariyah, syiriknya Qadariyah ini mereka mengatakan bi annal hayawan, bahwasanya makhluk yang hidup itu huwallazi yakhluqu af'ala nafsihi, dia menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang menciptakan perbuatan itu. Nah, itulah nasib Quran kita tergantung diri kita. Nah, ternyata masih banyak orang-orang Muslim yang punya pemahaman seperti ini karena terpengaruh dengan telinga-telinga orang yang bicara. Makanya kita ini perlu mengaji, ya perlu menuntut ilmu agar kita bisa pisah dari kelompok-kelompok yang tersesat ini. Dan ini memang ujian dari Allah. Kita tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala semuanya orang itu Muslim. Dengan firman Allah, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kamu, di antara kamu itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Selanjutnya, wa annaha, bahwasanya perbuatan itu takhdusu bituni masyiatillah. Ini kelompok Qadariyah. Semua peristiwa ini, ya kenikmatan, kemakmuran, kebangkrutan, bencana, itu bukan kehendak Allah. Kufur ini. Padahal Allah Ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu itu tidak bisa berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Bayangkan kalau itu semuanya karena perkejaran manusia, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang berdagang yang rugi. Tidak ada orang yang celaka. Nah, kenapa celaka? Apakah kamu celaka? Tidak. Nah, siapa yang membuat celaka? Allah. Tapi kecelakaan itu ada sebab. Orang itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala ada sebab. Orang itu masuk surga sebabnya beramal soleh. Masuk neraka sebabnya karena perbuatan syirik atau dosa. Nah, ini kita paham. Jadi kita baca, wa annaha takhdusu biduni masyiatillah, bahwa peristiwa-peristiwa kebangkrutan, kejayaan, kemenangan itu tanpa kehendak Allah, berarti kehendak orang itu sendiri. Ini kelompok Qadariyah yang dikafirkan oleh para ulama sunnah. Wa qudrati, dan karena kemampuan orang itu, Wa iradati, dan karena kehendak orang itu, bukan kehendak Allah, bukan kemampuan Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang atas segala sesuatu, Maha Kuasa. Nah ya, balik ini gimana? Oh, ini ada orang mengatakan, ini Pak, kalau tanpa Bapak enggak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Itu sudah syirik besar. Ada orang jatuh di jalan, didata keluarganya, siapa menolong? Oh iya Pak, andekan bukan Bapak yang menolong anak saya, gimana jadian anak saya? Lupa kepada Allah. Nah ini ya, perlu kalimat-kalimat ini. Kalau kita mendapat ketentuan, alhamdulillah ini nikmat dari Allah, alhamdulillah. Jangan ini karena kekuasaan. Seperti Korun mengatakan, ini semuanya ini karena perbuatan saya. Tidak bisa. Kenapa Korun mati? Ya, itu makhluk dia. Nah inilah perlu kita pahami. Kalau kita beruntung, alhamdulillah ini rahmat dari Allah. Kalau kita rugi, kita harus mencari sebab kita. Wah, ini karena sebab dosa kita, karena kelalaian kita. Jadi kalau kita mendapatkan keberuntungan, nisbahkan kepada Allah. Kalau kita ada musibah yang lain, mesti nisbahkan kepada diri kita sendiri. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu dalilnya. Tidaklah musibah yang menimpa kepadamu melainkan karena dosamu. Betul. Orang mencuri, dibunuh, ditangkap, dipenjara, pencuri dia. Ya. Orang berbuat jahat dihukum karena kejahatan dia. Ya, jadi bukan disembahkan kejahatan kepada Allah Ta'ala. Tidak, saya berzina itu karena Allah menciptakan. Apakah Allah memerintah kita berbuat zina? Jawab, tidak. Nah itu kelompok yaitu Qadariyah, Jabriyah begitu. Jabriyah itu berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Pokoknya kita seperti daun, ada angin ke timur, ke timur, itu Jabriyah. Lawannya Qadariyah. Jadi Jabriyah itu kita tidak punya kemampuan apa-apa katanya. Diibaratkan daun, kalau ada angin dari utara, dia ke selatan. Bagaimana kita diubahkan dengan daun? Allah beri kita pikiran, bisa membedakan, bisa melihat, bisa mendengar. Tapi kelompok Qadariyah berlawanan dengan kelompok Jabriyah. Qadariyah ini kemampuan, keberhasilan kita tergantung diri kita. Nah, ya itu jeleknya kelompok Qadariyah. Jeleknya Jabriyah, semua nasib ini sudah Allah menentukan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ahlussunnah lain. Ahlussunnah segala sesuatu datangnya dari Allah, tapi kita disuruh ikhtiar. Ya, disuruh ikhtiar. Fa amma man di dalam ayatnya banyak sekali. Kita disuruh ikhtiar. Nah, jadi banyak ayatnya, insya Allah nanti kalau ingat saya sampaikan. Jadi kita ini disuruh ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan ikhtiar itu kita sambil mohon kepada Allah. Ketika kita berikhtiar kepada Allah Ta'ala dikabulkan, ini dari Allah. Keberhasilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berikhtiar sudah baik, belum berhasil, ini ujian dari Allah yang kita harus bersabar. Bukankah beliau ketika perang pernah menang, pernah kalah? Jemaah kekalahan perang Uhud itu dijelaskan oleh beliau. Beliau menyuruh, kamu jangan turun ke lembah. Kamu di atas saja. Ternyata orang kafir pura-pura kalah, pergi. Nah, ketika orang muslim sudah turun, orang kafir yang sudah di atas, banyak meninggal dunia. Itu namanya Suhada Uhud. Nah, ternyata ada sebabnya. Jadi kita ini mendapatkan petunjuk karena kita mohon kepada Allah petunjuk, ihdinash shiratal mustaqim. Karena kita berusaha untuk mengamalkan perintahnya, berusaha pula untuk meninggalkan larangnya. Datangnya petunjuk dengan sebab, datangnya kesesatan pun juga dengan sebab. Baik, kita lanjutkan. Walihada kanu asbahal majusi. Oleh karena kelompok Qadariyah ini serupa dengan Majusi. Majusi mengatakan keberuntungan dari api, musibah dari kegelapan. Jadi Tuhannya Majusi dua. Ada Tuhan Matahari, ya, Al-Pribikir, matur kan meltek kan kan kita bisa lihat segala sesuatu. Tapi kalau tenggelam gelap seperti ini kita enggak tahu-tahu apa-apa, itu namanya Tuhan pencelaka, matahari Tuhan penyelamat, orang majusi. Orang yaitu Qadariya lain lagi, dia menganggap keberhasilan itu dari kita. Ya. Kemudian juga kalau ada musibah pun dia tidak tahu musibah dan pokok keberhasilan dari kita. Ini karena jasa saya, karena kepandian saya, karena ilmu saya. Itu kelompok Qadariya yang harus kita jalan. Ada pun kita berhasil ngamakan bicara, alhamdulillah ini hanya pertolongan Allah Ta'ala, kami dimudahkan oleh Allah. Itu tauhid. Selanjutnya, wa min hadza, dan dari sinilah syirkul ladzi khata Ibrahimu fi rabbih. Inilah syirik yang berhujjah Nabi Ibrahim kepada Rabbnya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 258, idz qala Ibrahimu Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Berkata Nabi Ibrahim, Rabbku ini yang menciptakan saya, yang mengurusi saya, yang melindungi saya, yang menyelamatkan saya, itu yang menghidupkan saya dan yang mematikan saya. Ini akidahnya Nabi siapa? Ibrahim. Tapi nabrut lain, qala ana uhyi wa umiit. Raja Namrud bin Kanaan itu musuhnya Nabi Ibrahim. Raja yang kufur, bahkan bapaknya juga kufur, berdakwah. Nah, ketika dia mengatakan qala ana uhyi wa umiit, katanya Namrud, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Gimana caranya? Yang hidup tidak dibunuh, yang hidup satu dibunuh. Maka dibantah, fa'ti biha minal masriki ilal mahrib. Fa'ti biha minal mahrib ilal masriki. Dan kalau kamu, Nabi Ibrahim membantah, kalau kamu memang bisa menghidupkan, bisa mematikan dengan ini, coba kamu terbitkan matahari itu dari barat menuju ke timur. Sekarang terbitnya matahari dari mana? Timur ke barat. Dibalik, fa'ti biha minal maghribi ilal masriki, fabuhital ladzi kafar. Nah, ini bantahan. Maka orang mukmin harus mempelajari ilmu, dengan ilmu itu membantah siapapun. Makanya tidak ada orang bisa membantah para nabi. Tidak ada orang yang ahli bid'ah membantah ulama sunnah. Yang adanya adalah memfitnah. Inilah perlunya kita menuntut ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yaitu Namrud mengatakan ana uhyi wa umiit, saya bisa menghidupkan, saya bisa matikan. Maknanya yang hidup dibiarkan hidup, yang hidup dibunuh, saya bisa matikan. Maka dibantah oleh Nabi Ibrahim, coba datangkan matahari yang terbit dari timur itu, datangkan dari barat. Fabuhitan ladzi kafar, putuslah, tidak ada jawaban untuk Namrud ini. Baik, kita lanjutkan. Fahadha ja'ala nafsahu niddan lillah, maka Namrud ini menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Nah, ya. Karena mereka mengatakan, dia mengatakan ana uhyi wa umiit, padahal Allah Ta'ala huwallazi yuhyi wa yumiit. Hanya Allah, wa tu dhamir mufrad, hanya dia yang menghidupkan mematikan. Tapi dia mengatakan ana uhyi wa umiit. Fa hadza ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala, maka Namrud menjadikan dirinya itu sekutu, menyamakan dirinya dengan Allah. Yuhyi wa yumiitu bizamihi. Namrud ini punya dugaan dia bisa menghidupkan, bisa mematikan dengan dugaan dirinya. Kama yuhyillahu wa yumiitu, sebagaimana Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Allah menghidupkan, mematikan sudah kita ketahui sendiri. Kalau sudah datang ajal, walaupun masih muda, mati. Ketika Allah telah menjadikan orang yang 80 tahun belum meninggal dunia, belum meninggal dunia. Fa'alzamahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mewajibkan dirinya anna tarda qawlihi, bahwa Nabi Ibrahim menolak ucapannya Namrud ini. An yaqdiru 'alal insani itiyani bisyamsi. Nah, ayat Namrud, kalau kamu mengatakan bisa menghidupkan dan mematikan, coba datangkan matahari ini min ghairil jihati dari arah allati ya'ti biha Allah minha. Datang ke dari arah yang bukan yang selain Allah Ta'ala terbitkan matahari. Allah menerbitkan matahari dari mana? Timur. Datangkan dari mari. Dari barat tidak bisa. Walaysa hadza intiqalan. Bukanlah ini pindahan amma za'ama ahlu alil jatali. Dugaannya orang-orang yang membantah. Bal ilzaman tetapi kewajiban ala tardid dalil untuk membantah dalil. In kana haqqan jika itu benar. Sebetulnya gampang kita membantah orang ahli bid'ah. Membantah orang kafir. Mengatakan Allah Ta'ala tidak ada. Kamu ini siapa yang membantah itu aja. Orang ada orang. Ini pulpen. Ada orang membuat bagaimana langit dan bumi. Yang itu luasnya. Yang tidak ada tiangnya. Dan bagaimana air itu di atas. Bagaimana api itu di bawah laut. Itu semuanya ada dalil. Ini perlunya kita menuntut ilmu. Makanya kalau kita jumpa orang-orang kelompok Qadariyah, kita nyingkri, kita pergi. Percuma nanti kita. Nanti kita kena syubhatnya mereka. Berteman dengan orang punya ilmu. Nah, selanjutnya, wa min hadza syirku kasirin, inilah syirik yang paling banyak, mimman yusriku bil kawakibi, ada orang menyekutukan bintang-bintang al-uluwiyat yang di atas. Nah, ada orang menyembah bintang, ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah batu, ada orang menyembah kuburan. Yang beribadah kepada Allah sedikit. Wa yaj'aluna arbaban, dan mereka menjadikan bintang itu tuhan-tuhan mudabbiratan yang bisa mengatur li amri hadzal alam, ya alam semesta ini. Gimana bintang dapat mengaturnya? Nah, ini orang penyebab bintang. Ada lagi orang penyebab matahari. Ada lagi orang menyembah patung. Kama huwa madhabu musyrik Sabi'ah, sebagaimana madhabnya orang musyrik kelompok Sabi'ah, yang penyembah bintang atau penyembah matahari puri. Jadi bintang itu disembah. Kenapa dia gini? Ketika cari Tuhan tidak tahu malam ini bintangnya ada, berarti ini Tuhan. Kenapa dia punya sinar? Ya, begitu pula ketika malam tidak ada yaitu cahaya, ketika siang ada matahari, ini Tuhan. Itu dugaan-dugaan orang tidak punya ilmu. Nah, kita lanjutkan. Wa min hadza syirku ubati syamsi wa ubati nar wa ghairihim, dan itulah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh penyembah matahari dan penyembah api neraka dan yang lainnya. Baik, kita tinggalkan kemudian nomor berikutnya, kan itu yaitu penjelasannya hampir sama. Kemudian nomor 29, faslun asyirku fil ibadah, syirik di dalam masalah ibadah. Ya, jadi syirik, ada syirik rububiyah, ada syirik asma wa sifat, ada syirik uluhiyah. Syirik rububiyah itu mengatakan bahwa selain Allah Ta'ala itu ada pencipta, tapi itu sedikit. Orang kafir Quraisy itu tidak menyekutukan Allah. Ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, Allah. Ya. Tapi mereka minta kepada Lata wal Uzza, menyembah patung. Karena apa? Mereka tahu bahwa patung tidak bisa membuat bumi, tidak bisa membuat hujan. Tapi minta keberkahan, minta nasihat yang baik, meminta pada patung, yaitu orang-orang telah meninggal dunia yang dianggapnya orang soleh, lalu dipatungkan, digambar supaya dia ingat ini jasanya orang dulu. Itu syiriknya orang Arab dulu. Tapi sekarang ini lain patung, yang justru mereka patungkan ini bukan orang soleh, tapi orang-orang dianggap itu orang yang keramat. Mau dibilang menjadi. Baik, kita lanjutkan. asyirku fil ibadah. Wa amma asyirku fil ibadah, adapun syirik dalam masalah ibadah, ya, jadi seperti sholat bukan karena Allah, siam bukan karena Allah Ta'ala, ya, ya, kemudian baca Al-Quran bukan karena Allah, itu syirik ibadah. Fahuwa ashalu min hadha syirki, maka itu lebih mudah kita memahami mereka daripada syirik, yaitu tadi, yaitu syirik penyembah matahari. Wa akhafu amran, dan paling ringan urusannya. Jadi syirik ibadah kalau kita tahu orang itu datang ke pohon lebih mudah, Pak, cari apa? Cari keberkahan. Apakah pohon ini bisa bicara? Kalau dikatakan bahwasanya batu itu bisa menolak balak, bisa menolak balak mendatangkan manfaat, mestinya kalau dipukul melawan batu itu. Iya kan? Mesti melawan. Kalau ada yaitu kuburan dikeramatkan, mestinya kalau ada banjir dia keluar orangnya. Nah, sebetulnya mudah itu kita berdoa. Iya Pak, orang mati. Orang mati itu sudah bisa mendengar apa tidak? Jawab dia. Makanya kita tidak menjumpai anak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun ketika ayahnya meninggal, minta duit kepada bapaknya meninggal dunia, enggak mungkin. Yang diminta adalah ibunya masih hidup. Itu logika kita. Dan tidak tertolak. Tidak ada anak kecil berangkat ke kuburan, ya datang kepada abinya, bisa boleh minta duit. Justru orang tua, ibu-ibu yang sana kemari datang, ini kan aneh kan. Jadi kalah dengan anak kecil. Baik, kita lanjutkan. Adzan dulu apa? Kita lanjutkan. Adzan dulu. Hayya 'ala s-salah. Baik, kita lanjutkan. Fa innahu yasturu mimman ya'taqidu. Maka syirik ibadah ini muncul dari orang yang berkeyakinan annahu la ilaha illallah. Artinya itu orang itu bersyahadat. Bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Dan dia meyakini wa annahu la yadurru. Tidak ada yang bisa menolak madharat. Wala yanfa'u, dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Wala yu'ti, dan tidak ada yang bisa memberi. Wala yamna'u, dan tidak ada yang bisa mencegah illallah. Betul. Jadi yang mendatangkan manfaat, menolak madharat, yang memberi, yang mencegah itu Allah, betul. Tapi wa annahu la ilaha ghairuh, dia masih meyakini tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah, betul. Wala rabba siwahu, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Rabbun mengatur, ya, memberi rezeki, yang menciptakan. Nah, ini betul, tapi ini ada kelanjutan. Lakin la yakhussullah fi muamalatihi, tapi dia tidak mengkhususkan Tuhannya Allah ketika berbuat. Berbuat ini hak saya, bukanlah Allah menciptakan perbuatan saya. Ini salahnya mereka. Jadi mereka beribadah kepada Allah Ta'ala meyakini, namun di dalam perbuatan ini perbuatan saya, bukan Allah menciptakan perbuatan saya. Wa ubudiyatihi, dan ibadah dia kepada Allah Ta'ala itu bukan kehendaknya dari Allah, bukan petunjuk dari Allah. Inilah kelompok yang semisal Qadariyah tadi. Bal ya'malu, tetapi seorang hamba itu beramal. Naam li hadzi nafsihi, karena kemampuan dirinya. Nah, ya. Ini saya berbuat ini karena kepandaian saya, sama dengan Qadariyah tadi. Wa talabid dunya taratan, dan saya mencari urusan dunia kadangkala ini kehendak saya, bukan kehendak Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh manusia tidak dinisbahkan pada Allah, tapi dirinya sendiri. Wali talabir rif'ah, dan untuk mendapatkan pangkat, ini tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, ini saya karena saya bisa punya prestasi ini karena usaha saya, bukan karena kehendak petunjuk Allah. Ini salahnya mereka. Wal manzilati, dan kami naik kedudukan pangkat saya ini. Wal jai, dan kedudukan saya ini. Indal khalqi tarotan, yang kita jumpai di kalangan makhluk ini hanya usaha saya. Jadi tidak dihubungkan dengan Allah. Ya, tidak dihubungkan dengan Allah. Ini kesalahan mereka. Falillahi min amalihi. Kalau dia beramal ini hanya Allah. Wasa'ihi, usahanya juga begitu, ini hanya Allah. Wa nasibi nasibun, ya. Dia dapat nasib, ya. Kalau baik itu dikatakan untuk dirinya sendiri. Kalau jelek menisbahkan kepada makhluk. Kalau jelek menisbahkan kepada Allah. Kalau baik, ini karena usaha saya. Wali nafsi, dan untuk dirinya. Wa khadhi, dan bagiannya. Wa hawahu, dan hawa nafsunya nafsi pun punya bagian. Jadi bukan Allah semata-mata yang mengatur urusan hidup manusia, tetapi hawa nafsu ini yang mengendalikan dirinya. keinginan dia yang mengendalikan dirinya. Jadi sama sekali Allah Ta'ala tidak punya kehendak. Padahal Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walis syaitan nasibun, syaitan pula juga punya hak. Walil khalqi nasibun, juga makhluk punya hak. Jadi perbuatan hamba ini tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ulama sunnah lain, ulama sunnah, amal baik kita ini karena hidayah dari Allah. Nah, musibah yang menimpa karena dosa manusia, betul. Karena tidaklah musibah itu menimpa melainkan karena dosa manusia. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang jelek menimpa kamu itu karena dosamu. Nah, makanya Allah berfirman, man 'amila salihan fali nafsi. Maka orang berbuat kebaikan itu untuk dirinya, Allah Ta'ala beri hidayah. Wa man asaa fa 'alayha. Barang siapa berbuat jahat, maka hukumannya kembali kepada pelaku perbuatan jahat. Itu yang benar. Nah, wa hadza halu aktsari nas, ini kebanyakan manusia kita saksikan. Kalau dapat keuntungan, oh, ini karena kepandian saya. Tidak menyebut alhamdulillah ini adalah pertolongan dari Allah. Ketika semuanya kecelakaan, dia selamat sendiri. Saya ini karena pandai menyetir sepeda motor ini. Nah, ya. Jadi keberhasilan, keselamatan dinisbahkan kepada dirinya, bukan dilibatkan pada Allah. Nah, maka Allah wa huwa syirkul ladzi qala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam, inal syirik yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar Ibnu Hibban, asyirku fi hadzal ummah akhfa min tabibin namlah. Syiriknya umat ini lebih halus daripada melatanya semut di atas batu yang hitam. Ya. Jadi semut itu kecil. Kemudian dia berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Kelihatan apa enggak? Tidak kelihatan. Nah, orang berbuat begitu, gitu. Demikian juga kok berhasil, iya itu karena aku ini punya ilmu. Yeah. Ketika bengkel berhasil kesana kemarin, empat bengkel pak enggak bisa. Wah, memang bapak ini ahlinya. Itu kalimat benar tapi keliru. Alhamdulillah Allah memberi ilmu kepada bapak ini tauhid. Sebutkan Allah. Nah, terkadang inilah syirik yang sering menimpa kepada kaum muslimin. Bagaimana dengan orang yang tidak punya ilmu? Terkadang, wah ini karena ustaz ini. Nah, ini karena ustaz. Bukan karena Allah. Ini karena kepandian tukang bangunan itu. Kalau kemarin 2 bulan belum selesai, ini 1 bulan selesai. Itu sudah syirik. Keberhasilan dinisbahkan kepada orang, bukan dinisbahkan kepada Allah. Dan ini masih banyak. Ini namanya asyirku fi hadzal ummah. Syiriknya dalam umat ini akhfa, lebih lembut, lebih halus, min dabibin namlah, dari merayapnya semut. Kita lanjutkan. Qalu wa kaifa tanju minhu ya Rasulullah. Bagaimana kita bisa selamat dari syirik ini? Ada doanya. Penangkalnya ada. Doalah. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya, penangkalnya. Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. An usyrika, ketika saya berbuat syirik, wa ana a'lam, sedangkan saya mengerti. Ya Allah, lindungi saya ini dari perbuatan syirik. Ketika ini tahu perbuatan syirik, ya Allah, berilah pemahaman supaya kami istighfar kepadamu, ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta perlindungan, dan kalau aku minta ampun kepadamu, ya Allah, kalau kami ini berbuat syirik karena tidak tahu. Nah, ya. Jadi ini doa untuk penangkal ketika kita terlanjur jual beli. Terlanjur bicara, oh iya, tadi ini salah saya ini. Kenapa saya mengatakan, so, kamu enggak bisa membuka ini, saya bisa buka. Itu sudah jatuh itu. Nah, ketika kita setelah itu sadar, Nah, kita berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau artinya, ya Allah, ku berlindung kepadamu jika aku yang berbuat syirik, sedangkan saya sudah paham. Dan aku minta ampun kepadamu, ya Allah, jika aku ini berbuat syirik, sedangkan saya tidak tahu. Ya, sering terjadi ini dalam bengkel, dalam jual beli. Itu loh, yang lain belum laku, kamu itu laku. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, ini adalah pemberian dari Allah, tauhid. Iya, karena kami punya keahlian sendiri, ya syirik dia. Tidak ada orang yang ingin menjebloskan dirinya. Banyak orang ingin memuji kepada dirinya. Padahal beliau mengatakan, kalau ada orang memuji orang raupi, mukanya ini dengan apa? Pasir. Baik, kita lanjutkan sedikit di sini. Warya'u kulluhu syirkin, pamer ingin dipuji, itu semuanya syirik. Sekalipun syirik kecil, itu yang paling ditakuti oleh beliau. Qala ta'ala qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Nabi, saya ini adalah manusia semisal kamu. Saya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya, saya ini diberi wahyu oleh Allah. Ini bedanya beliau dengan kita. Sama-sama manusia, tapi beliau mendapatkan wahyu. Nah, annama ilahukum ilahu wahid. Maka Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Taala untuk mengatakan, sesungguhnya sesembahanmu itu hanya satu, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang ingin meninggal dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan kesenangan, syaratnya pertama, fal ya'mal amalan sholiha. Beramalah amalan yang sholih. Amal sholih seperti sholat, itu amal. Jadi amal ini, amal itu yaitu mencakup urusan fisik kita, mata kita, pendengaran kita, otak kita, gerak badan kita. Yang nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi akata. Dan jangan menyekutukan kamu kepada Allah ketika kamu beribadahnya kepada Allah. Nah, ini hati harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian perbuatan harus cocok dengan sunnah. Ini amal diterima oleh Allah. Inilah doanya, yaitu orang yang beriman. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu pada Allah Ta'ala, mendapatkan kenikmatan surga, fal ya'mal amalan salihah. Hendaknya di dunia kita beramal soleh. Amal soleh itu amal yang ada contohnya dari beliau. Yang nomor dua, hati kita ini harus bersih dari riya. Ya, wala yusyrik fi ibadati rabbihi akhata. Jangan sampai kita beramal timbul ucup, timbul bimbang. Ada perasaan saya paling baik sendiri. Kalau ada begitu, kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludas lagi, cukup. Baik, ini yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Mungkin satu dua. Ya. Kita seperti wayang. Ya tidak boleh loh kita seperti wayang. Lah wayang itu ciptaan buatan siapa? Tanya. Kalau dia menamakan salah, kamu itu siapa yang membuat? Dan dalang. Lah kita tuh dalang atau gimana? Ya wayang itu kan bukan manusia. Itu gambar. Yang gini-gini kan orang. Yang menciptakan kita Allah. Wayang itu yang membuat manusia itu. Diginikan bakong, petruk yang lainnya. Ya. Mungkin gimana kita diumpamakan seperti wayang, mana dalilnya? Nah iya, di kelompok Jabriyah tadi bahwa kita itu gak bisa berbuat apa-apa. Seperti kelompok Jabriyah, kita itu diberikan wayang, gak bisa. Maka Jabriyah itu dilaknat pula dia. Kenapa? hanya bersandar kepada yang ada. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan berpikir, diberi pula kemampuan bila bergerak. Makanya ketika kita masih kecil tidak dikenakan beban. Orang gila yang hilang otaknya tidak dikenakan beban. Tapi ketika kita sudah dewasa, berakal, kena beban. Kalau orang sudah tua, pikun dia, ardalu umri tidak kena. Nah, mata kacanya di kacamata dicari padahal itu ada. Berarti otaknya sudah tidak sempurna. Nah itu bebas daripada beban. Karena orang beribadah ini harus dengan akal yang sehat. Makanya Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Sholat mengantuk tidak boleh. Saya mengantuk nanti baca apa? Mestinya iya kan nak butuh. Nak butuh saja. Atau kul ya ayyul kafir, dia mengatakan ya, la a'budu bukan kul ya ayyul kafir, a'budu ma ta'budu. Jadi sirik. Jadi kita sholat tidak boleh mengantuk. Kan mengantuk itu hilang daya pikiran kita. Jadi kalau kita disamakan dengan wayang itu ya tidak boleh lah. Wayang itu buatan manusia, gambar itu. Ya, yaitu kertas-kertas ya dengar. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala memberi akal kita. Wayang tidak ada akalnya. Wayang buatan manusia, kita ini ciptaan Allah. Dikasih kesempurnaan, dikasih akal. Ya, wayang itu kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak bisa dia. Ya. Nah, ketika dia menggerakkan, dia bergerak. Nah, Allah Ta'ala memberi kemampuan kita bisa berpikir. Makanya kita tahu itu api, tidak mungkin kita akan masuk ke api itu. Tahu itu jurang, kita menghindari. Ya, karena Allah Ta'ala memberi akal. Tahu itu musuh, kita lari. Tahu itu kebaikan, tahu itu makan yang enak, kita makan. Tahu itu kotoran, kita tidak makan. Dikasih oleh Allah Ta'ala, kita ada pikir untuk membedakan hal itu. Itulah adanya yang halal, yang haram. Adanya kita mendapatkan petunjuk dan diperintahkan kita supaya memahami petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu a'lam. Yang lain? Iya. Jamia apalagi? Jamia itu orang mengatakan Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, ada apa enggak? Ini ada namanya, ada. Sifatnya ada, cair. Tembak ada. Kalau Allah tidak punya sifat, tidak punya nama, berarti tidak ada. Makanya mereka bingung, Allah itu di atas atau di bawah. Allah itu ada apa tidak ada? La maujud wa la ma'dum. Tidaklah Allah dikatakan ada, tidak boleh dikatakan tidak ada. Tidak bisa akal menerima. Kalau kamu mengatakan ada atau tidak ada, itu dua. Kalau tidak ada, berarti alam semuanya tidak dalam menciptakannya. Itu Jahmiyah, dikafirkan oleh Jahmiyah bin Sofwan. Itu dari kelompok aliran asalnya Aqlaniyin. Jadi mereka berpikir ya, kalau Allah Ta'ala itu punya mata, sama dengan manusia gitu. Kalau Allah punya tangan, sama dengan kita. Padahal Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, sudah cukup. Bukankah kita satu sama lain sama manusianya tidak sama? Sehingga kita tahu itu saudara kita, itu suami kita, itu adik kita. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk? Makanya Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak adalah Allah yang menyamai sesuatu. Wahuwas sami'ul basir. Tapi wahuwas sami'ul basir ini dihilangkan oleh jamiah. Laisa kami selisihan, berarti Allah tidak ada. Gitu aja. Wahuwas sami'ul basir dihapus. Nah as-sami' maha mendengar. Mendengarnya kita dekat. Kalau sudah lama umurnya panjang, gini dia, umurnya tua. Kalau mata kita masih muda, tajam. Kalau sudah jauh, bakal ada mata. Bahkan rapeng. Allah Ta'ala wassami'ul basir. Melihat semua makhluknya, mendengar semua makhluknya. Wala yuhituna bihi syai'. Tidak ada yang bisa meliputi keilmuannya Allah sedikit pun. Dan itu banyak sekali. Itulah jam dikatakan kafir oleh para ulama. Jam bin Sofwan itu kalau kita urus-urus dari Tolut, Tolut itu dari kelompok Yahudi. Itu sumbernya di sana. Makanya itu dibahas dalam kitab yaitu Adyan, Muqarranatul Adyan. Nah. Ya. Iya. Asharia. Ya kufur pula kalau mereka mengatakan masa Allah punya sifat 20. Kitam baqa' mukhalafatul khawtisi qiyamu bi nafsihi. Tapi itu bertentangan, dia mengatakan Allah melihat, bukankah manusia melihat? Tapi melihatnya manusia tidak seperti melihatnya Allah. Allah hidup tidak akan mati, hidup kita akan mati. Nah, makanya kita ini dulu memang sifat-sifat tauhid itu sifat yaitu 20. Sifat 7 yang lainnya. Nah, sekarang maka kita dengan berkembangnya Islam kita bersyukur kepada Allah. Allah punya nama banyak sekali. Tidak bisa dihitung oleh kita. Adapun 100 nama itu yang disebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang Allah Ta'ala yaitu tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an masih banyak. Ya, yang masih banyak sekali dan itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Nah, jadi nama Allah Ta'ala banyak sekali, sifat Allah Ta'ala banyak sekali. Sifatnya lain dengan namanya, ya. Sifat, nama sendiri, nama mengandung sifat, sifatnya lebih banyak lagi. Cuma kita tidak bisa menghitung sifatnya Allah Ta'ala karena banyak sekali. Nah, itu yaitu dijelaskan dalam hadis, dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, nama-namanya Allah Ta'ala memiliki sifat, semua sifatnya sempurna. Dan nama-namanya mesti nama baik. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan menyebut nama. Ya Ar-Rahman, wahai zat yang penyayang farhamni. Wa ya Al-Wahhab, wahai zat yang pemberi fahabli, min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karunia kami ini keturunan yang baik. Ya Ar-Razzaq, farzuqni, wahai pemberi rezeki, maka berilah rezeki saya. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut namanya. Bahkan juga para ulama mengatakan boleh menyebut sifatnya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Nah, jadi Allah punya sifat banyak, nama banyak, tapi Allah memberitahu kepada kita yang sedikit. Yang istaksar tetapihi fi ilmil ghaibi, yang aku simpan katanya Allah Ta'ala di dalam ilmu ghaib tidak bisa diketahui oleh kita, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada lagi yang ditanyakan Tuhan? Balik, karena waktu sudah isya, itulah yang dapat disampaikan. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kita untuk meningkatkan ilmu, menuntut ilmu, dan juga untuk meningkatkan keyakinan-keyakinan yang baik, dan juga untuk menolak keyakinan-keyakinan tersesat. Dan semoga dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.